pisan raraina. Tapi etama anu batu, anu batu etama. Kabogo batu gelis pisan, gelis pisan raraina. Namun lempang di buruan ngageboy jika meri, lamun kuring pak amprong